Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد مسدد كاسمه هكذا قال عنه البخاري رحمه الله Musaddad salah satu dari syekh masyayikh al-Bukhari, seorang imam thiqatun thiqah, betul-betul thiqah, sampai al-imam al-Bukhari mengomentari tentang Musaddad dengan komentar yang ringkas namun tercapai maksud. Ketika mengomentari tentang Musaddad, Musaddadun kasmihi, dia Musaddad sebagaimana namanya. Musaddad ini dalam bahasa Arabnya artinya dari kalimat saddada yusaddidu tasdidan, yaitu Musaddad orang yang mendapatkan taufik untuk mencocoki al-haq. Ini arti musaddad. Kata Imam Bukhari tentang syekhnya ini, musaddadun kasmihi. Dia musaddad sebagaimana namanya. Karena banyak orang namanya bagus, namun kenyataannya berbeda dari namanya. Namanya Yahya misalnya, namun ternyata hatinya Yamut, wal'iyadu billah, seperti Yahya al-Hajuri. Nah, wa namanya Muhammad wa huwa mudammam. Namanya bagus Muhammad yang terpuji, namun ternyata orangnya mudammam, tercela. Muhammad al-Arifi. Ya. Nah, dan yang lainnya. Adapun hadza musaddad, kata Imam al-Bukhari, musaddadun kasmihi. Betul-betul seperti namanya, Musaddad. Nasabuhu tergolong unik. Nasabnya ini unik. Musaddad Ibnu Musarhad Ibnu Musarbal Ibnu Murabal Ibnu Mughrbal Ibnu Arandal Ibnu Sarandal Ibni Arandal. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan Yahya Ibnu Ma'in ketika menyebutkan nasabnya Musaddad, sampai menyebutkan ini kalau ditambahi Bismillahirrahmanirrahim di awalnya ini jadi ruqyah. Artinya, nah, antum tahu kalau ya terlepas ruqyah yang benar apa enggak, ya kalau orang dukun atau apa, jampi-jampinya kan dengan kalimat, dengan kata-kata yang aneh-aneh. Nah, ini kalau dibuat ruqyah, dibuat jampi-jampi ini cocok ya. nasabnya. Syahidnya di sini, akhirnya memang sebuah nama ini mempengaruhi atau ketika nama tersebut nama yang asing, tidak lazim, akhirnya memang mengundang komentar orang. Makanya termasuk dari sebagian ulama menasihati, terlepas nama tersebut maknanya bagus atau baik, nama apa saja disebutkan oleh sebagian ulama, kalau bisa berikan nama yang dimana kaumnya tersebut tidak susah untuk mengucapkannya, mudah untuk mengenalinya, untuk mendengarkannya mudah, tidak susah, tidak sulit, keluarga, masyarakat sekitarnya. Apalagi kalau namanya orang Indonesia meniru orang Mesir, ya, Muhammad Zainuddin Saif Abidin atau yang lebih parah, bagus berusaha meniru nama sahabat, tapi sak kobilah-kobilahnya dicomot. Muhammad Al-Ghifari misalnya. Ini Ghifar, kobilah dari suatu orang Arab. Fulanah sama misalnya. As-Sakofiyah. Ini kobilahnya orang Arab. Bahwa bisa dipahami keliru nanti juga. Dikiranya itu nama kobilah dia. Dia berarti dari Bani Ghifar. Enggak ada tampang Arabnya sama sekali. Jangan ketawa. Mungkin. Kan kita sudah belajar ya. Orang itu mendapatkan seperti ya, nasabnya Imam Bukhari, terakhirnya siapa? Al-Ju'fi. Kok bisa dia dapat gelar Al-Ju'fi? Ada yang ingat? Imam Bukhari namanya Muhammad Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, Ibn Barghizbah, Al-Ju'fi Maulahum Al-Bukhari Al-Ju'fi. Mengislamkannya. Ya kan? Jadi mendapat gelar Al-Ju'fi karena salah seorang dari kabilah Al-Ju'fi ini berhasil melalui perantara dia, Allah berikan taufik kepada kakeknya Bukhari untuk masuk Islam. Makanya disebut dengan kakeknya Imam Bukhari yang tadi itu atas-atas namakan Al-Ju'fi Maulahum. Maula di sini dari maulanya kaum Al-Ju'fi, ya. Kenapa dapat dinisbahkan kepada kabilah Ju'fah? Karena orang dari Ju'fah ada yang berhasil mengislamkan kakek-kakeknya Imam Bukhari. Sehingga dinamakan Al-Ju'fi, mendapatkan nisbah Al-Ju'fi, bisa. Atau bisa dinisbahkan karena apa lagi? Maula ini karena apa juga? Pembebasan budak. Budak dari mana saja misalnya. Dia menjadi budaknya salah seorang kabilah Arab. Kemudian sudah menjadi budaknya dari kabilah tersebut, salah satu dari orang kabilah tersebut, kemudian dibebaskan. Akhirnya mendapat gelar juga sama, misalnya Al-Qurashi Maulahum. Kenapa? Dia tuannya dahulu orang Quraisy. Sehingga dia juga mendapatkan Al-Qurashi, tapi Maulahum, bekas budaknya. Wah, kalau kita la hadza wa la dza, enggak bukan ini, enggak bukan itu. Kenapa? Asal main comot. Hati-hati, ini nisbah ya, nasab. Nah ini tentang nama penting. Dan antum coba perhatikan yang namanya nama itu. Semua anak belum pernah mendapatkan tentang namanya nabi, rasul, sahabat, tabiin, para imam yang namanya ini lebih dari satu kata. Nah, ya kalau orang awamnya namanya orang awam. Tapi kalau ahli sunnah salafi sudah tahu lah, masa masih dikasih nama, berat namanya ini. Nah, ini kurang tepat ya ikhwan. Antum lihat nih, nama yang unik ini pun masing-masing juga satu. Musaddad, Ibnu Musarhad, Ibnu Musarbal, Ibnu Mugharbal, Murabal, Arandal, Sarandal. Nama luar biasa. Baik, paham tuh ya ikhwan? Qala haddatsana Mu'tamir. Mu'tamir Ibnu Sulaiman At-Taimi. Qala sami'tu abi wa man abuhu. Abi, di sini dikatakan katanya sami'tu abi. Man? Ihsan. Murah. Itu kan nasabnya musaddad. Jadi sekarang coba kata Imam Bukhari, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Mu'tamir. Mu'tamir ini Ibnu Sulaiman At-Taimi. Qala sami'tu abi wa man abuhu. Sulaiman. Ahsan tabarakallah. Qala sami'tu Anasan. Anas Ibnu man? Abu Faris. Anas sahabi. Ibnu man? Akhwidana. Siapa? Anas Ibnu? Yang apa? Enggak dengar Anas. Enggak usah ngomong. Dengar, enggak usah. Anas cuma enggak dengar aja. Diangkat aja suaranya. Ibnu? Ngomong apa? Ibnu? Anak enggak dengar, bukan antum salah. Jadi diulangi lafadznya ini. Ya sudah, fadal. Anas Ibnu? Ibnu man? Naam, Anas Ibnu man. Anak ini tanya antum, kok antum tanya anak gimana sih? Man itu dalam bahasa Arab artinya siapa? Kok antum tanya ke anak Anas Ibnu? Anas. Naam, ahsan tabarakallah. Anas Ibnu Malik. Naam. Khadimur Rasul alaihi salatu wasalam. Pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dzukira li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz. Kata Anas Ibnu Malik, dikatakan kepada aku bahwa pernah Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan, berbicara kepada Mu'ad, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Antum masih ingat ya? Pertemuan terakhir ada PR ya? Iya kan? Naam akh yoga. Insyaallah kayaknya antum tersenyum, berarti ingat ada PR tersebut. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun, dakhalal jannah. Berarti orang yang tidak menyekutukan Allah masuk surga. Tapi ada dari kalangan muwahhidin yang masuk neraka. Nah terus gimana? Karena di sini masuk surga. Hah? Secara sempurna maksudnya? Ya ini enggak menyekutukan Allah ini. Nah, sama sekali enggak berbuat syirik. Misalnya. Ah. Siapa yang bisa menjawab dengan sempurna? Endaman. Antum ingat pembahasan terakhir kita berbicara tentang apa? Hah? Ingat ya? Abu Hanan hadir ketika itu? Hah? Enggak hadir. Alhamdulillah. Nah. Man. Salman, tafadhol. Hah? Nah, Iman. Iya, nah. Ya, yaitu tentang iman, mutlakul iman, al-iman al-mutlak. Dan juga pembahasan itu terkait dengan ini kemarin. Hah? Nah. Mutlakul iman. Lupa ini. Bukan pada imannya yang waktu itu kita tekankan, artinya syahid dari hadis yang kita lewati pada pertemuan terakhir, bukan pada masalah iman. Iman itu contoh saja, namun kemudian masuk kepada hal yang lainnya. Kan seperti itu. Alaysa kadzalik? Naam Abu Fairuz. At-tahrim al-mutlak. Nah, itu pembahasannya. Dengan mutlakut tahrim. Tapi di sini sekarang enggak ada tahrim, enggak ada pengharaman. Tapi mirip. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Dari yang ada bantu di sini ada ad-dukhul. Masuk. Nah. Berarti Akh Azwar. Nah, ada yang bisa menjawab? Abu Asma. Endak. Apakah semua orang yang laki Allah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah secara mutlak? Artinya berarti muwahhid semuanya tidak masuk neraka? Hah? Tidak. Teruskan. Tahrim, nah, tapi sekarang ini bukan tahrim, dukhul. Masuk, nah. Ana bantu di sini. Nah. Ana faddal ya Ihsan. Naam ahsanta. Kan di situ ada mutlaqud dukhul dengan ad-dukhul al-mutlaq. Apa bedanya? Semuanya pasti masuk surga. Yang mana berarti ini sekarang? Dukhul mutlaq atau mutlaqud dukhul atau ad-dukhul al-mutlaq? Hah? Nah. Nah, itu ya ikhwan. Tentang masalah mutlak-mutlak ini. Paham enggak? Enggak paham? Banyak paham diam, enggak paham sekarang. Hah? Makanya Rasulullah bilang ke Mu'ad, jangan disampaikan hadis ini. Soalnya emang ada makna khafa. Bisa keliru orang nanti yang memahami. Jadi ya kalau gak paham ya sudah, emang wajar. Tapi intinya begini ya ikhwan, orang masuk jannah itu ada yang langsung masuk jannah, meninggal ya, setelah itu di alam, di akhirat gak masuk neraka sama sekali. Beli masuk ke dalam jannah, ketika dibuka pintu jannah, orang tersebut termasuk yang langsung masuk dalam jannah tanpa diazab dahulu. Ya, ini ad-dukhul al-mutlak. Sempurna sudah, masuknya itu sempurna. Nah, ada orang masuk jannah dari kalangan muwahhidin. Ya, yang penting bisa dikatakan dia masuk jannah. Entah masuk jannahnya nanti terakhir-terakhir, awalnya diazab dahulu. Yang penting ada masuk jannah. Seperti itu. Walaupun tidak sempurna masuknya. Karena di awal-awalnya disiksa dahulu. Wal'iyadu billah. Nah, nas'alullah assalamu al-afiyah. Ya kan? Namun, akhirnya ujungnya dia nanti masuk jannah. Ini masuknya enggak sempurna. Ini yang disebut dengan mutlaqud dukhul. Yang penting ada masuk. Walaupun hanya di akhir. Artinya, walaupun di awalnya masuk neraka dahulu. Seperti itu. Paham ini ya? Nah, ahsanta barakallahu. Berarti sama di sini. Jangan dipahami man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang tidak menyentuh Allah masuk surga, sudah sejak awal enggak tersentuh neraka sama sekali. Lah gimana dengan hadis-hadis tentang ancaman kabair? Nah, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Bagaimana tentang ancaman ini? Apakah ancaman begitu saja? Nah, apa-apa yang di bawah kedua mata kaki dari sarung atau pakaian yang lainnya, maka masuk neraka. Nah, ya kan enggak? Ya kan? Berarti menunjukkan di situ ada pelaku dosa besar, tapi dia masih muwahhid. Nah, namun masuk neraka dahulu. Barakallahu fikum. Dipahami ini ya. Dari sini juga kita mengetahui tentang permasalahan betapa agungnya, betapa luar biasanya fadlut tauhid. Di sini memang dia sebutkan, coba untuk perhatikan, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an. Cuma disebutkan tidak menyekutukan, dicukupkan tidak menyekutukan Allah. Nah, karena memang konsekuensinya tentunya ya bertauhid. Mana ada sekarang coba orang tidak berbuat syirik kepada Allah, namun dia tidak bertauhid. Coba perhatikan ada? Artinya sudah bertauhid berarti dia tidak beribadah, ya kan, kepada Allah. Orang tidak syirik, namun tidak bertauhid. Ada? Enggak bisa, gimana? Kalau tidak syirik artinya apa? Tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Tidak beribadah dengan yang lainnya. Dia tidak beribadah dengan apa saja. Tapi dia waktu yang bersamaan dia tidak beribadah kepada Allah. Nah terus, kalau tidak beribadah kepada Allah, beribadah kepada siapa? Enggak, dia enggak melakukan apa-apa, Ustaz. Nah, ini berarti dia beribadah kepada hawa nafsunya. Mana ada orang sekarang enggak syirik namun enggak beribadah kepada Allah? Artinya apa? Di sini cukup sebetulnya. Man laqiyallah la yusyriku bi syai'an, ya otomatis dia juga yuwahhidullah. Dicukupkan dengan la yusyriku bi syai'an karena memang konsekuensinya mengandung makna juga, ya otomatis dia muwahhid juga. Ketika orang tidak menyekutukan Allah, ya otomatis dia bertauhid kepada Allah. Nah, ya, dakhalal jannah, tentang keutamaan tauhid. Dengan tauhid inilah orang masih memiliki peluang untuk tidak diazab. Dengan tauhid inilah orang dijamin nanti ujung-ujungnya pasti masuk surga. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun masih kalau Allah berkehendak mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Dakhalal jannah. Kemudian kata Mu'ad, qala ala ubasyirun nas, qala la inni akhafu ayyat takilu. Kata Mu'ad ibn Jabal, ya Rasulullah kalau begitu, tidakkah aku memberi kabar gembira ini kepada manusia? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la, jangan. Nah, kenapa? Inni akhafu an yattakilu. Aku khawatir nanti mereka menyandarkan dengan amalan ini. Yang penting tauhid, yang penting gak syirik, zina, khamer, apalagi riba. Yang penting jangan syirik, yang penting kita tauhid. Akhirnya keliru memahami. Ya kan? Keliru memahami maksud ini. Ya kan? Alaysa kadzalik? Makanya dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sama, ketika antum tadi enggak paham, ya wajar. Seperti itu. Loh, orang Arabnya saja sendiri khawatir enggak paham, akhirnya khawatir keliru memahami, lah apalagi kita yang bukan orang Arab. Baik. Ilahuna hal min sa'il yas'al falyatafaddal. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, ya ikhwan, sekedar nasihat yang sebetulnya permasalahan ini mungkin sudah berulang kali disampaikan atau antum sudah mendengar, namun entahlah mengapa masih saja terkadang terlihat. Apa itu? Yaitu tentang kaifiyah sitru aurah lil mar'ah, cara menutup aurat bagi perempuan. Tadi di sore hari kita setelah beraktivitas habis berenang sama santri pulang ke rumah, ana awalnya mengira rombongan umahat menjenguk istri ana. Selesai pulang mereka semuanya, ana tanya ke istri ana, ternyata bukan umahat. Ternyata santriwati kita, anak-anak kita yang perempuan banget. Syahidnya di sini, ya mudah-mudahan mereka niatnya bagus, mudah-mudahan ya mereka memang paham, itu harapan kita. Namun kita menghukumi secara zahir. Syahidnya di sini apa? Bagus pakaiannya. Anak-anak kita, banat kita, ya tentunya sudah balik karena yang mondok ini ceritanya. Tertutup sempurna. Nah, dalam kondisi sebagian ummahat ana melihat masih bermudah-mudahan dalam menutup, terkhusus bagian wajah, bagian mata, bagian alis. Ya, disebut oleh para ulama, yang namanya mata, ya, namanya perempuan, hukum asalnya semuanya itu aurat, semua tanpa diperkecualikan, semua. Kalau semua sudah berarti apa saja bagian dari tubuh wanita tersebut aurat. Namun seorang wanita diberi rukhsah, ya, ketika di saat dia butuh untuk membuka satu matanya. Berjalan. Atau misalnya keluar rumah dalam keadaan gelap dan yang lainnya. Satu mata ya ikhwan. Ini juga disebut oleh Syekh Saleh Fauzan, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Apalagi sekarang sebagaimana disebutkan oleh Al-Ustaz Muhammad As-Sawad ketika itu beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah ada kain. Yang kain tersebut jenisnya itu sudah cukup, tanpa dibuka pun sudah bisa terlihat. Kalau antum masih ingat, ketika itu Ustaz Muhammad ditanya, ana lupa berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kalau enggak, ya kurang lebih. Nah, entah butterfly, wala es, enggak tahu ana pokoknya. Ya, pokoknya ada jenis kain itu yang sudah walaupun tertutup semua, cukup bisa melihat. Kita anggap dia enggak punya kain yang seperti itu. Ya jangan, ini kan kita sekarang, ya kan, pemimpinnya mereka. Laki-laki itu harus peduli dengan perempuannya, dengan istrinya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sehingga ya, tolong kita para suami ya perhatikan istri-istri kita. Masa istri ketika dibonceng motor perlu untuk terbuka matanya dua-duanya? Nah, apalagi sampai kelihatan alisnya seperti itu. Lalu dibonceng dia enggak butuh untuk melihat. Lalu dia enggak nyetir, perempuan dibonceng enggak nyetir. Tolonglah perhatikan ini yang pertama. Yang kedua, maaf-maaf saja. Pakaian wanita itu di antara syarat-syaratnya kainnya itu walaupun tidak harus hitam, tapi bukan warna yang menarik. Ya. Sehingga tasnya masukkanlah ke dalam jilbabnya, kaos kakinya, maaf, ketika naik sepeda motor pakaian dalamnya, apa pakaian dalamnya itu? Celana. Ya, bagus sebagian umahat atau mungkin rata-rata umahat tidak mencukupkan dengan jubah luarnya. Ya, pakai celana. Tetapi celana itu tolong perhatikan, ketika naik sepeda motor, celana itu bisa tersingkap, bisa terlihat. Bukan celana yang tersingkap, jilbab atau jubah luar itu tersingkap sehingga tampak celananya. Dan memang itu fungsi dipakai celana biar menutup kakinya. Namun ya jangan pakai warna-warna yang warna muda, warna merah muda, warna. Cari warna-warna yang gelap. Kaos kaki juga. Nah, sepatunya juga. Masa pakai sepatu merah muda, nah, biru muda. Kaos kakinya kaos kaki putih. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Tolong hal-hal seperti ini, walaupun mungkin tampaknya sepele, namun pada hakikatnya ini penting. Di situ juga menunjukkan ihtimam kita, perhatian kita terhadap keluarga kita. Otomatis itu menunjukkan perhatian kita terhadap sunnah. Nah, apalagi sebagiannya maaf-maaf saja masih ternyata gak pakai kaos tangan. Loh, kalau tertutup di baju jilbabnya gimana? Ya gak ada masalah, tapi jangan tampakkan. Nah, ketika di tempat-tempat yang dia keluar kemudian tampak tangannya ya haram. Kalau enggak mau pakai kaos tangan, ya masukkan dalam jilbabnya, jangan sampai tampak, jangan sampai keluar. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, min fadlikum. Ya, tolong hal ini diperhatikan. Nah, yang pertama kenapa? Ya karena syariat seperti itu mengaturnya. Yang kedua, agar ada tamayyuz, pembeda. Antum lihat itu, hisbiyat. Ya. Cara berpakaian mereka ya ala kadarnya. Cadar yang penting cadar. Enggak pakai kaos tangan. Cadar cuma sekedar formalitas. Nah, ya kita sebagai ahlus sunnah yang hakiki, yang betul-betul kita berusaha untuk konsekuen mengikuti salaful ummah, salafus saleh, ya, nah, jangan seperti mereka. Nah, bedalah dengan mereka. Nah, mereka ya sudah, antum ya sudah. Seperti itu. Macam-macam sudah. Nah, nah tolong ya, anak-anak kita juga yang sudah punya anak-anak perempuan yang balig. Ya. Ini berarti anak perempuan tersebut sudah kena kewajiban syariat. Nah, ini juga diperhatikan. Nah, bukan karena dia masih anak-anak bermudah-mudahan lah dia sudah balig sekarang. Seperti itu. Sehingga istri, anak-anak kita itu semua tanggung jawab kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.